saja aku melangkah datang ke sini. Tak sengaja aku berjumpa dengan dirinya. Terpesona aku memandang cantik wajahnya, bagai bintang sinar matanya indah menawan. Sungguh mati aku tak tahu dia sahabat karibu. Tak sengaja hati terpikat olehnya. Dia, dia indah menawan. Sungguh mati aku tak tahu dia sahabat karibmu. Tak sengaja hati terpikat olehnya. Dia, dia kasihku, dia, dia.